Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan dars dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita telah sampai pada atau telah menyelesaikan mawaqitus shalah, waktu-waktu salat dan hal-hal yang terkait dengannya. Pembahasan selanjutnya adalah bab yang keempat dari kitabus shalah, fi syurutis shalah wa arkaniha wa adillatu dzalik wa hukmi tarikiha, tentang syarat-syarat salat dan rukun-rukunnya dan juga dalil-dalilnya dan hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Wa fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama adalah fi adadi as-salawatil maktubah, jumlah dari sholat yang diwajibkan, yakni dalam keseharian rutinitas kita. Adadus salawatil maktubah khamsun, yang dimaksud di sini adalah ibadah salat yang rutinitas kita laksanakan setiap hari. Wa illa, yang mana di sana ada beberapa salat yang juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak masuk dari 5 salat wajib yang akan disebutkan. Jadi yang dimaksud dengan salat yang diwajibkan di sini adalah salat yang diwajibkan setiap harinya. Jumlahnya ada 5, wa hiya al-fajru, adh-dhuhru, al-'asru, al-maghrib dan isya. Wa hiya mujma'un 'alaiha. Dalam hal ini disepakati, tidak ada perselisihan dalam hal ini. Wa qad dalla ala dzalika haditsu Talha bin Ubaidillah anna Arabiyan qala ya Rasulullah madza faradallahu alayya min as-salah. Dan hal ini telah ditunjukkan di dalam hadis Talha bin Ubaidillah, bahwasanya ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apa yang Allah wajibkan atasku dari ibadah salat? Qala khamsun. Khamsu salawatin fil yaumi wal laila. 5 kali salat dalam sehari dan semalam. Al hadith. Dan juga hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi qissatir rajuli min ahli al badiyah, tentang kisah seseorang dari ahli al-badiyah, Arab Badui. Wa qawluhu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia bertanya dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama rasuluka anna 'alaina 5 salawatin fi yaumina wa lailatina. Qala sallallahu alaihi wasallam, sadaq. Wahai Muhammad, kata dia, bahwasanya utusanmu menyatakan bahwa wajib atas kami untuk sholat 5 kali dalam sehari dan semalam. Kemudian Nabi mengatakan shadaq. Yakni suatu ketika Nabi SAW pernah mengutus seorang utusan kepada komunitas mereka, yang mana utusan ini diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan syariat Islam. Dan di antara yang diajarkan kepada mereka adalah tentang sholat 5 waktu. Bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib untuk diamalkan setiap hari. Maka seorang dari mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperjelas apakah betul wajib atas mereka untuk melaksanakan salat lima waktu. Maka Nabi sallallahu, maka dia pun bertanya kepada Nabi dan Nabi pun menjawab shadaq. Betul. Nah, bahwa wajib atas kalian untuk melaksanakan salat lima waktu dalam sehari semalam. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, ala man tajib. Atas siapakah salat lima waktu ini diwajibkan? Nah. Tajibu 'alal muslimil balighil 'aqil ghairal haidi wan nufasa. Salat lima waktu itu diwajibkan atas muslim yang baligh dan 'aqil. Nah, seorang muslim, yang pertama dia adalah seorang muslim. Barakallahu fikum. Apa itu muslim? Yaitu orang yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, ini adalah seorang muslim. Barakallahu fikum. Yang diwajibkan atasnya untuk melaksanakan salat lima waktu. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Dan Nabi mengatakan kepada Mu'ad, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka ajalah mereka untuk bersaksi. Bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan saya adalah utusan Allah. Fa'inhum ata'uka lidhalik. Kalau seandainya mereka menaatimu dalam hal itu. Fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin. Kalau seandainya mereka mentaatimu dan bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk melaksanakan salat lima kali dalam sehari dan semalam. Sehingga oleh karena itu, pertama-tama yang diajak oleh Mu'ad atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam dengan mengucapkan asyhadatain, dua kalimat syahadat. Baru setelah itu diajarkan kepada mereka dan disampaikan kepada mereka bahwasanya wajib bagi mereka untuk menjalankan salat lima waktu. Nah, sehingga oleh karena itu dari apa yang kita sampaikan tadi, fal kafir la tajib alaihi. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fal kafir la tajib alaihi. Orang kafir itu tidak diwajibkan atasnya. Yang dimaksud tidak diwajibkan adalah, yakni ketika dia kafir itu tidak diwajibkan. Nah, dan bahkan setelah mereka masuk Islam pun juga tidak diwajibkan atas mereka untuk mengkodoknya. Untuk menggantinya, untuk mengganti sholat-sholat yang dahulu dia tinggalkan selama dia kafir. Andai kata diwajibkan bagi mereka untuk mengkodok, maka ini merupakan sesuatu yang akan memberatkan. Nah, berapa banyak sholat yang harus dia kerjakan? Naam, bertahun-tahun. Dikalikan saja lima kali dalam sehari dan semalam. Barakallahu fikum. Tentunya hal ini akan memberatkan dan dikhawatirkan akan menjadikan mereka menjauhi agama Islam. Naam, barakallahu fikum. Akan tetapi, dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat pada surat At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi." Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Tidaklah melarang mereka, atau tidaklah mencegah mereka agar diterima sedekah-sedekah mereka, melainkan bahwasannya mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah mereka melaksanakan sholat kecuali dalam keadaan malas. Dan tidaklah mereka berinfak kecuali dengan berat, dengan hati yang berat atau dengan terpaksa. Nah, maksud ayat di sini bahwasanya sedekah dan sholat mereka tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Dikarenakan mereka kafir. Innahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Nah, apabila tidak diterima sholat atau ibadah lain darinya, maka menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut tidak sah. Tidak sah. Sehingga otomatis menjadikan ibadah tersebut tidak wajib atas mereka. 6. Akan tetapi, 6. Tadi kita sampaikan bahwasanya bahkan setelah dia masuk Islam pun tidak diwajibkan baginya untuk mengqadha. Banyak dalil-dalil dalam hal ini. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan para sahabat yang masuk Islam untuk mengqadha salat-salat yang pernah mereka tinggalkan. Dan juga Nabi mengatakan innal Islam al-Islamu yahdimu ma qablahu au yajubbu ma qablahu. Bahwasanya Islam itu menghapuskan apa yang sebelumnya. Yakni dengan seseorang masuk Islam maka akan menggugurkan tanggungan-tanggungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum terlaksana sebelum dia masuk Islam. Barakallahu fikum. Akan tetapi walaupun ketika dia kafir itu tidak diwajibkan oleh Allah, akan tetapi mereka mendapatkan hisab di yaumul qiyamah. Nah, mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin akan dihisab, akan dipertanyakan oleh Allah. Begitu pula orang-orang kafir, mereka akan dihisab dengan amalan-amalan yang diwajibkan oleh kaum muslimin yang mana mereka meninggalkannya. Mereka juga dihisab. Dan tentunya mereka akan bertambah dosanya dari amalan-amalan tersebut yang tidak mereka kerjakan. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muddatsir 6, fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Jadi ahlul jannah bertanya kepada ahlun nar, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian terjerumus di dalam saqar, neraka jahannam? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Nah, apa yang menyebabkan kalian terjerumus di dalam saqar, dalam neraka jahannam? Mereka menjawab, kami bukanlah orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, jawaban mereka. Padahal mereka ini orang-orang kafir. Nah, padahal mereka ini orang-orang kafir. Tahu dari mana bahwasanya mereka ini orang-orang kafir? Nah, pada ayat, wa kunna nukadzibu biyau middin. Kami mendustakan hari kebangkitan. Apa hukum orang yang mendustakan hari kebangkitan? Kafir. Nah, mereka telah kafir. Akan tetapi di sini mereka menjawab dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddatsir ini bahwasanya di antara yang menjerumuskan mereka masuk ke dalam neraka jahanam adalah mereka tidak salat. Naam. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami juga pelit, tidak mau memberikan sedekah kepada orang miskin. tidak memberikan makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, dan kami juga ikut serta naam di dalam kesalahan-kesalahan di dalam lisan bersama-sama dengan orang-orang yang salah dalam halnya, di dalamnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin, sampai al yakin al maut datang kepada kami. Naam, kami demikian. Naam. Barakallahu fikum. Jadi karena mereka di sini di dalam ayat ini mereka menyebutkan beberapa alasan. Di antaranya adalah mereka tidak melaksanakan sholat. Padahal mereka itu telah kafir. Telah kafir. Akan tetapi bukan hanya sebatas kekafiran saja yang menjerumuskan ke dalam an-nar. Bukan hanya sebatas kekafiran saja mereka mendapatkan siksaan yang berlipat-lipat. Akan tetapi di sana ada alasan yang lain, yakni mereka tidak melaksanakan sholat. Sehingga oleh karena itu, naam, barakallahu fikum, perbuatan amalan-amalan yang wajib yang dijalankan oleh umat Islam, yang mana umat Islam akan dihisab di yaumul qiyamah, apakah mereka menjalankannya atau tidak, apakah mereka menjalankannya dengan cara yang benar atau tidak. Umat Islam saja dihisab oleh Allah, orang-orang yang beriman saja dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tentunya mereka lebih mulia daripada orang-orang kafir, dan mereka akan mendapatkan naam siksaan ketika mereka meninggalkan amalan-amalan wajib tersebut. Padahal mereka lebih mulia daripada orang-orang kafir, tentunya orang-orang kafir, barakallahu fikum, akan mendapatkan siksaan dan azab ketika mereka meninggalkan amalan-amalan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan bahkan orang-orang kafir juga akan mendapatkan azab dari makanan dan minuman yang mereka minum di dunia ini. Setiap makanan dan kenikmatan yang ada di dunia ini, barakallahu fikum, yang mana mereka memanfaatkan kenikmatan tersebut di atas kekufuran, mereka akan mendapatkan siksaan nanti di yaumul qiyamah. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu idza battaqu wa amanu wa 'amilus shalihat. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh untuk memakan dari makanan yang Allah rizkikan kepada mereka apabila mereka bertakwa, beriman, dan beramal saleh. Nah, tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman. Nah, dari makanan-makanan yang mereka konsumsi apabila mereka bertakwa dan beriman dan beramal saleh. Nah, ini lafaz ayatnya. Mafhum dari ayat ini, pemahaman dari ayat ini, atau mafhumul mukhalafah dari ayat ini, apabila mereka tidak beriman atau mereka tidak bertakwa dan tidak beramal saleh, tentunya atas mereka ada dosa ketika mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang Allah siapkan di dunia ini. Nah, barakallahu fikum. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lain, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan hal-hal yang baik dari rizki-rizki. Siapa yang mengharamkan hal-hal demikian? Nah, katakanlah, wahai Muhammad, hiya lilladina amanu, untuk mereka perhiasan-perhiasan tersebut dan makanan-makanan tersebut, rizki-rizki tersebut adalah untuk orang-orang yang beriman fil hayati dunya. Nah, untuk mereka sebenarnya. Khalisatan yaumal qiyamah. Dan khusus untuk mereka pada hari kiamat. Maksud dari ayat ini, Naam. Barakallahu fikum. Haula'il kuffar. Mereka diharamkan atas makanan-makanan tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Dan bahkan orang-orang kuffar nanti di yaumul qiyamah. Mereka akan dihisab dari makanan-makanan yang mereka konsumsi. Nah, sehingga oleh karena itu mereka mendapatkan siksaan di atas siksaan. Nah. Kemudian yang kedua, tajibu 'alal muslimi al-baligh al-'aqil. Diwajibkan atas seorang muslim yang baligh dan 'aqil. Ini adalah sifatnya mukallaf. Dan telah sering kita sebutkan definisi dari al-baligh, orang yang sudah baligh. Naam, dan juga orang yang berakal. Adapun al-baligh adalah kalau laki-laki, naam, dia telah mendapati salah satu dari tiga tanda. Yang pertama, masuk usia 15 tahun. Kemudian yang kedua, naam, dia telah terjadi pada dirinya ihtilam, mimpi basah. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Apabila dia telah mendapati salah satu dari tiga hal ini bagi seorang pria, maka dia telah baligh. Adapun wanita, yakni dia telah mendapatkan sesuatu yang didapati oleh wanita secara umum pada setiap bulannya. Ini tanda-tanda al-baligh. Adapun al-aqil, orang yang berakal. Ini adalah sifat-sifat mukallaf. Sifat-sifat mukallaf. Nanti akan disebutkan hadisnya. Ghairul haidi wan nufasa. Bukan orang yang haid dan bukan pula orang-orang yang nifas. Nah, bukan orang yang haid dan bukan pula orang-orang yang nifas. Orang-orang yang haid, wanita-wanita yang haid, dan nifas, tidak wajib atas mereka untuk melaksanakan sholat. Nah, hal ini berdasarkan dalil secara asar, dalil secara hadis dan juga secara ijma para ulama. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan tentang wanita yang haid, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita tersebut? Nah, ketika beliau menjawab, beliau mengatakan tentang mereka itu namna kisatu aklin wa dinin, kurang agama dan akal mereka. Dan Nabi SAW menjawab, alaysa idza hadat lam tusalli walam tasum. Bukankah wanita tersebut apabila dia haid, dia tidak sholat dan tidak puasa. Nah, bukan hanya sebatas tidak diwajibkan bagi mereka sholat dan bahkan sholat itu haram bagi mereka. Nah, sholat itu diharamkan bagi mereka. Dan bahkan kalau sengaja mereka sholat dalam keadaan dia haid, maka dia berdosa. Sementara dia sudah tahu larangan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan demikian. Dan bahkan mereka juga tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat. Nah, suatu ketika seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah wanita yang haid atau nifas mengqadha sholatnya? Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya, aharuriyatun anti? Apakah engkau seorang haruri? Haruri adalah nisbah kepada orang-orang Khawarij. Mereka berkumpul pada zaman Ali bin Abi Thalib di daerah yang bernama Harurah. Sehingga mereka dinisbatkan ke tempat tersebut dan dikatakan kepada mereka atau tentang mereka sebagai Haruri. Yakni orang Khawarij. Di antara sikap gulu mereka, nah, sikap gulu dari orang-orang Khawarij adalah mereka mewajibkan wanita-wanita mereka untuk mengqadha sholat 6 dari sholat-sholat yang mereka tinggalkan semasa mereka haid dan nifas. Ini salah satu sikap gulu mereka. Barakallahu fikum, berlebih-lebihan. Yang penting semangat di dalam beribadah. Nah, tanpa merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Tanpa mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Dan terbukti ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma datang kepada beliau, kepada mereka, Abdullah bin Abbas mendatangi mereka untuk mengajak mereka kembali kepada jamaah. Jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau datang kepada mereka. Hal yang pertama kali dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas adalah jitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laisa fikum ahadun minhum. Saya datang dari sisi para sahabat Nabi. Yang mana seorang pun dari para sahabat Nabi tidak ada di tengah-tengah kalian. Nah. Barakallahu fikum. Maksudnya Abdullah bin Abbas mengawali perbincangan dengan mereka dengan kalimat ini adalah untuk menunjukkan kepada mereka bahwasannya wajib bagi setiap kaum muslimin untuk merujuk kepada murid-muridnya Nabi Muhammad yang langsung belajar kepada beliau. Yaitu para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang mulia yang belajar langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya bermodal semangat, cinta Islam. Ya betul, semangat itu bagus, cinta Islam itu adalah wajib. Akan tetapi apabila didasari, tidak didasari dengan ilmu yang benar, maka akan terjadi sebuah kebatilan dan kemungkaran. Wal-iyadzubillah. Seperti yang terjadi kepada orang-orang Al-Khawarij atau orang-orang Haruri. Nah, kemudian wanita tersebut mengatakan, tidak, saya bukan bagian dari mereka, katanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, umirna biqada'is shaum walam nu'mar biqada'is shalah. Aw kama qalat radhiyallahu anha. Kami diperintahkan untuk mengqada' as-shaum, akan tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada' as-shalah. Wan nufasa, tadi hadis-hadis yang kita sampaikan adalah hadis-hadis tentang haid. Lalu bagaimana dengan wanita yang nifas? Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wan nufasa kal haid fi dzalika bil ijma'. Orang-orang yang nifas sama seperti haid. Wanita-wanita yang nifas setelah melahirkan itu sama seperti haid, wanita yang haid. Hal itu berdasarkan ijma' para ulama. Wal ulama mujma'una na'am ala anna al haid wan nufasa la talzimuhuma as-salatu. Aw la tulzimuhuma as-salatu wa la yulzimuhuma qada'us shalah. Wanita, para ulama sepakat bahwasannya wanita yang haid dan nifas tidak diharuskan baginya untuk sholat dan bahkan juga tidak diharuskan bagi mereka untuk mengqadha as-shalah setelah mereka suci dari haid dan nifas. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa yu'maru biha as-sabi idza balagha sab'a sinin. Dan anak kecil diperintahkan untuk melaksanakan sholat apabila mereka berusia 7 tahun. Nah, mulai gencar diajarkan melaksanakan sholat, diajak berangkat ke masjid, sholat berjamaah ketika mereka berusia 7 tahun. Nah, وَيُدْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ. Dan diperbolehkan untuk memukulnya, dikarenakan mereka tidak menjalankan sholat ketika mereka telah berusia 10 tahun. Li hadis rufi'al qalamu an salasah. Berdasarkan hadis yang masyhur, nah bahwasanya pena itu terangkat dari 3 golongan. Fa dzakara minha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia balig, sampai dia ihtilam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi murru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin, dan perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka atas salat tersebut lantaran mereka tidak menjalankannya ketika mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahlah di antara mereka di tempat-tempat pembaringan mereka. Yakni dipisahkan, jangan dijadikan dalam satu kasur. Enggak apa-apa satu ruangan, akan tetapi dipisahkan di antara mereka. Ini adalah salah satu dari barakallahu fikum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga salah satu dari tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anak-anak tersebut tidur. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya pembahasan yang ketiga, fi syurutiha, tentang syarat-syarat salat. Wa syurutuha tis'atun. Syarat-syarat salat ada 9. Syarat-syarat salat ada 9. Al-Islamu. Yang pertama adalah al-Islam. Fala yasihu min kafir libutlani amalihi. Maka tidak sah dari seorang kafir dikarenakan amalannya tertolak. Nah, amalan apa saja mereka lakukan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa ma mana'ahum an tuqbala shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Tidaklah yang mencegah diterimanya amalan mereka atau sedekah-sedekah mereka melainkan dikarenakan mereka kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang kafir, mahma amila minal amal, apa saja yang mereka lakukan dari amalan-amalan, karena di sana ada orang-orang kafir yang dermawan, punya sedekah yang banyak, punya infak yang banyak, dan bahkan di antara mereka ada yang membangunkan masjid untuk kaum muslimin, menyerahkan enam sapi kurban untuk disembelih pada hari raya Idul Kurban. Dan bahkan di antara mereka ada yang rutin melakukan hal-hal demikian. Mahma balagha minal amal, apa saja yang mereka lakukan dari amalan-amalan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan syarat diterimanya sebuah amalan adalah al-Islam. Amalan apa saja maka tidak sah dari orang-orang kafir. Yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Fala tasihu min majnun, maka salat tersebut tidak sah dari orang gila. Nah, berdasarkan hadis rufi'al qalamu an salasah. Qalam itu terangkat dari 3 jenis orang. Salah satunya adalah dari seorang yang gila sampai dia sembuh dari penyakit gilanya. Nah, li'adami taklifi, karena orang gila itu bukan mukallaf. Bukan mukallaf. Mereka tidak terbebani dari amalan-amalan yang diwajibkan atas mereka. Dan juga apa saja yang mereka lakukan dan mereka tinggalkan, maka itu tidak terpengaruh di dalam catatan-catatan amalan mereka, baik itu baik ataupun buruk. Nah, dikarenakan mereka ketika dia gila, itu bukanlah al-mukallaf. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-bulugh, yaitu masuk pada usia balig. Fala tajibu 'alas-sabi hatta yablugh, maka tidak wajib atas anak kecil sampai dia balig. Nah, akan tetapi seperti yang kita sampaikan tadi, yu'maru biha li sab'in, anak kecil tersebut diperintahkan dan diajarkan untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan mereka dipukul ketika berusia 10 tahun ketika dia meninggalkan salat. Berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi, murru auladakum bis-shalah na'am li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin. Perintahkanlah mereka untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Yang keempat, at-taharatu minal hadatsaini. suci dari dua jenis hadas. Yakni hadat kecil ataupun hadat yang besar. Ma'al kudroh. Kalau seandainya dia mampu untuk bersuci darinya. Nah, mampu bersuci darinya. Karena di sana ada beberapa keadaan mungkin. Seseorang tidak mampu untuk bersuci. Bisa jadi misalnya dia di penjara. Barakallahu fikum. Dan tidak disediakan baginya sarana-sarana untuk bersuci. Lalu bagaimana? Dia melaksanakan sholat. Nah, maka dalam keadaan tersebut dia melakukan kewajiban-kewajiban terkait sholat semampu dia. Taharahnya juga dilakukan semampu dia. Walaupun tidak maksimal sebagaimana yang diharuskan. Sehingga oleh karena itu diberikan catatan di sini ma'al kudroh. Disertai dengan kemampuan. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Umar. Hal ini berdasarkan perkataan Nabi dari hadits Abdullah bin Umar, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa kesucian, tanpa bersuci sebelumnya. Nah, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dalam hadis Abu Hurairah juga Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima na'am salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ada seseorang bertanya kepada Abu Hurairah, apa itu al-hadats wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab al-fusa' wad-durat, kentut. Al-fusa' itu kentut tanpa suara. Kalau ad-durat itu kentut dengan suara. Nah, ada orang yang mengatakan kenapa kok kentut yang tanpa suara itu dinamakan dengan fusa? Karena dia keluarnya bunyinya fus katanya. Nah, kalau durat barakallahu fikum, kenapa disebut kentut yang dengan suara itu disebut bahasa Arabnya dengan durat? Karena dia berbunyi seperti itu. Nah, antum bisa tafsirkan bunyinya. Barakallahu fikum. Yang kelima. Duhulul waqti lis salatil muaqqata. Syarat yang kelima, waktu masuknya waktu salat. Enam. Bagi salat-salat yang memiliki waktu. Bagi salat-salat yang memiliki waktu. Naam. Iqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi kaum mukminin dengan waktu yang telah ditentukan. Naam. Barakallahu fikum. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Apabila belum masuk waktunya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Wali hadithi Jibril. Hina amman nabiya sallallahu alaihi wasallam bis salawatil khams. Berdasarkan hadith Jibril. Nah, ketika dia mengimami Nabi SAW untuk sholat lima waktu. Thumma qala. Kemudian dia berkata, ma baina hadzainil waqtaini waqtun. Nah, ma baina hadzainil waqtaini waqtun. Antara dua waktu ini adalah waktu salat. Fala tasihhu salatu qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujihi illa li'udhrin. Maka tidak sah salat sebelum masuknya waktu salat tersebut, dan juga salat juga tidak sah ketika waktunya telah keluar. Illa li'udhrin. Kecuali dikarenakan di sana ada uzur. Naam. Sehingga di antara makna ayat. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat. Naam. Yakni orang yang lalai di dalam salatnya. Siapa itu orang yang lalai di dalam salatnya? Mereka menunda-nunda salat. Nah, menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya. maka didoakan oleh Allah didoakan celaka di dalam ayat tersebut, fawailul lil musallin, dan itu dibaca oleh kaum muslimin ketika mereka membaca surat tersebut. Nah, syarat yang keenam, sebelum kita lanjutkan, bahwasanya ketika kita mempelajari bab-bab di dalam kitab-kitab fikih, kalau dinyatakan di sana syarat-syarat sholat, syarat-syarat wudu, syarat-syarat saum, syarat-syarat zakat, maksudnya di sini adalah hal-hal yang perlu untuk kita tuntaskan sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Nah, hal-hal yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan barakallahu fikum ibadah tersebut. Ya, ini apabila dikatakan syurutus shalah, syarat-syarat shalah, maka hal ini harus dipenuhi sebelum kita menjalankan shalat tersebut. Shalat tidak akan terrealisasi kecuali syarat-syarat ini telah terpenuhi. Nah, dan apabila syarat-syarat ini telah dipenuhi, nah, bukan berarti sholatnya sudah terlaksana, karena masih ada di sana kewajiban-kewajiban di dalam sholat yang harus dijalankan. Al-muhim, nah, syurutus sholah yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang harus kita penuhi sebelum kita masuk di dalam ibadah sholat tersebut. Yang keenam adalah sitrul aurah, mal kudra bi syai'in la yasiful basyarah. Menutup aurat ma'al kudroh, kalau dia mampu. Nah, kalau dia mampu. Berarti kalau seandainya dia tidak mampu untuk menutup aurat, maka tidak wajib. Maka dia menutup aurat sebisa yang dia lakukan. Gambarannya bagaimana? Seperti yang kita katakan tadi. Nah, misalnya dia berada di suatu tempat, terkurung di suatu tempat, tidak ada hal-hal yang sesuatu yang bisa menutupi tubuh dan auratnya, maka dia melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan yang bisa dia laksanakan. La yas bi syai'in la yasiful basarah, dengan sesuatu yang tidak mencetak tubuh atau yang tidak tembus pandang. Nah, jadi pakaiannya itu longgar, tidak mencetak tubuhnya, tidak mensifati tubuhnya, atau tidak pula dengan kain yang tembus pandang. Nah, kainnya terlalu tipis. Barakallahu fikum. Jangan sampai tembus pandang. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Suatu ketika Al-Imam Al-Albani rahimahullah pernah ditanya, bagaimana orang yang sholat menggunakan pakaian menutupi aurat, akan tetapi nam tembus pandang, ya siful basyar, tembus ke kulitnya. Nam, huwa kal uryan, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dia seperti orang yang telanjang. Nah, dan kita dilarang untuk melaksanakan ibadah apa saja dalam keadaan tanpa menutup aurat. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, naam, khuzu zinatakum, ambillah perhiasan kalian inda kulli masjidin, ketika kalian, ketika setiap ke masjid. Naam, ketika setiap ke masjid. Barakallahu fikum. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah tidak menerima salat seorang wanita yang haid, maksudnya seorang wanita yang baligh, kecuali dengan khimar. Apa itu khimar? Penutup kepala. Nah, yakni mereka diwajibkan untuk menutup kepalanya ketika hendak melaksanakan salat. Terkait dengan ayat ini, 6, ayat khuzu zinatakum inda kulli masjidin, ayat ini ada ceritanya. Bahwasanya dahulu, orang-orang jahiliyah mereka itu tawaf bahkan dalam keadaan telanjang. Bahkan dalam keadaan telanjang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini tentang mereka, bahwasannya diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan menutup aurat. Khuzu zinatakum. Khuzu zinatakum. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Maksudnya di sini adalah kita diperintahkan untuk barakallahu fikum memakai perhiasan. Yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah nam pakaian. Yang dimaksud di sini adalah pakaian yang menutup aurat. Karena pakaian termasuk dari perhiasan. Dan itu diwajibkan di dalam setiap sholat. Bahkan di sana ada jenis-jenis aurat yang mana di luar sholat boleh ditampakkan, akan tetapi di dalam sholat tidak boleh ditampakkan. Nah, atau ada jenis-jenis aurat di luar sholat tidak boleh ditampakkan, nah, akan tetapi di dalam sholat boleh ditampakkan. Nah, di sini nanti akan ada pembahasan khusus bahwasanya aurat, nam aurat di luar tidak sama dengan aurat ketika sholat. Aurat ketika dia keluar dari rumahnya yang harus dia tutup itu tidak sama dengan aurat yang harus dia tutup ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Salah satunya adalah laki-laki. Nah, laki-laki diperbolehkan nam untuk memperlihatkan bagian dari bahunya atau pundaknya. Akan tetapi ketika sholat tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu. Nah, memiliki pakaian. Nah, maka diwajibkan bagi dia untuk menutup bahunya ketika dia sedang melaksanakan sholat. Jadi jangan dikira bahwasanya nam aurat laki-laki itu adalah antara pusar sampai dengan lutut. Selama dia pakai sarung kemudian dia naikkan di atas pusarnya, barakallahu fikum, maka sah-sah saja sholatnya. Lah, perlu dipahami di sini bahwasanya di sana ada aurat ketika sholat dan ada aurat di luar sholat. Wa auratul rajul al-balik ma baina surrah war rukbah. Naam. Aurat laki-laki yang balik adalah antara pusar dan lutut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li hadithi Jabir, "Idza sallaita fi thawbin wahid fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi." Naam. Apabila kalian salat menggunakan satu kain, kalau seandainya kainnya itu lapang, lebar, maka jadikan selimut. Naam, jadikan selimut untuk menutupi tubuh. Naam. Barakallahu fikum. Dibungkus tubuhnya. Wa in kana dayyiqan. Kalau seandainya kainnya itu sempit, fattazir bihi. Maka jadikan dia sebagai kain sarung. Nah, akan ada pembahasan khususnya tentang aurat di dalam sholat, baik itu untuk pria ataupun untuk wanita. Mungkin sampai di sini kajian kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.